Halaqah yang ke-12, penjelasan kitab Nawaqidul Islam karangan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Pembatal keislaman yang kedua, beliau rahimahullah berkata, "Atsani man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'it yad'uuhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an." Yang kedua kata beliau, yaitu di antara pembatal-pembatal keislaman, barang siapa yang menjadikan antara dia dengan Allah perantara-perantara, berdoa kepada mereka dan meminta kepada mereka syafaat dan bertawakal kepada mereka, kafara ijma'an, maka dia telah kufur dengan kesepakatan para ulama. Ini adalah pembatal keislaman yang kedua yang bisa mengeluarkan seseorang dari agamanya, membatalkan amalannya, dan seandainya dia meninggal dalam keadaan dia tidak bertaubat dari perbuatan ini, maka Allah SWT tidak akan mengampuni dosanya. Dan ini adalah termasuk kufur, termasuk kesyirikan, sebagaimana nanti akan kita jelaskan. Beliau mengatakan, di antara pembatal-pembatal keislaman adalah orang yang menjadikan antara dia dengan Allah perantara-perantara, di mana dia berdoa kepada perantara-perantara tersebut dan meminta kepadanya syafaat dan bergantung kepadanya. Maka perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang diharamkan di dalam agama Islam, dan dia adalah termasuk syirik, termasuk kekufuran kepada Allah SWT. Barang siapa yang menjadikan antara dia dengan Allah perantara, maksudnya adalah di dalam ibadah, menjadikan di sana makhluk, baik seorang nabi atau seorang malaikat atau orang yang soleh atau yang lain, sebagai perantara di dalam ibadah dia kepada Allah SWT, mendekatkan dia kepada Allah atau menjadikan dia sebagai syafaat yang memberikan syafaat baginya di sisi Allah, dan bergantung kepada perantara tersebut, bertawakal kepada perantara tersebut, maka ini adalah perbuatan yang diharamkan. Betul, Allah SWT telah mengutus para rasul, para nabi sebagai perantara antara Allah dengan makhluknya. Tetapi perantara di sini maksudnya adalah di dalam menyampaikan risalah. Allah menjadikan di sana malaikat sebagai rasul, Allah menjadikan di sana manusia sebagai rasul, yaitu sebagai perantara antara Allah dengan manusia. Allah tidak mewahyukan kepada masing-masing dari kita, memberitahukan kepada masing-masing dari kita secara langsung. Akan tetapi Allah mengangkat di sana para rasul, menyampaikan risalah dari Allah, menyampaikan Al-Quran, menyampaikan kitab, menyampaikan wahyu, disampaikan kepada kita. Para Rasul alaihissalam adalah perantara di dalam menyampaikan risalah dari Allah kepada manusia. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah SWT telah memilih para utusan dari kalangan malaikat dan juga dari kalangan manusia. Malaikat dan juga para rasul, mereka adalah perantara, bukan di dalam ibadah kita kepada Allah, akan tetapi di dalam menyampaikan risalah dari Allah SWT kepada kita. Adapun orang yang di dalam ibadahnya menjadikan di sana perantara antara dia dengan Allah, kemudian dia berdoa kepada perantara tersebut dan meminta kepadanya syafaat, bertawakal kepadanya, maka ini tidak diperbolehkan di dalam agama Islam, dan ini adalah termasuk syirik. Dan di antara dalilnya, Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang agama orang-orang musyrikin, yaitu kaumnya Rasulullah SAW, orang-orang Quraisy. Allah sebutkan di dalam dua ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan di antara kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Ayat yang pertama adalah firman Allah SWT, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'a 'indallah qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Yang artinya, dan mereka, yaitu orang-orang musyrikin Quraisy, ya'buduna min dunillah, menyembah kepada selain Allah, ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, yang tidak memberikan mudarat kepada mereka dan juga tidak memberikan manfaat. Wa yaqulun, kemudian mereka mengatakan, haula'i syufa'auna indallah. Mereka ini orang-orang soleh yang kami sembah. Syufa'auna indallah. Mereka adalah orang-orang yang memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Qul atunabbi'unallah. Apakah kalian memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak Allah ketahui di langit maupun di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Dalam ayat ini Allah SWT mengabarkan kepada kita tentang hakikat dari peribadatan sebagian orang-orang musyrikin yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ada di antara mereka yang menjadikan orang-orang soleh sebagai syufa'a, menjadikan mereka sebagai orang-orang yang memberikan syafaat bagi mereka di sisi Allah. Bagaimana caranya? Caranya adalah menyerahkan sebagian ibadah kepada orang-orang soleh tersebut. Baik dengan berdoa, seperti yang disampaikan di sini, mengatakan, ya fulan, berilah aku ini, jauhkanlah aku dari ini. Atau meminta kepada mereka syafaat, dengan mengatakan, ya fulan, berilah aku syafaat di sisi Allah. Allah berfirman, wa ya'buduna min dunillah, ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka, yaitu orang-orang musyrikin Quraisy, beribadah kepada selain Allah, yang tidak memberikan mudarat kepada mereka dan juga tidak memberikan manfaat. Di antara ibadahnya kepada orang-orang soleh tersebut adalah berdoa. Dan doa adalah ibadah. Mengatakan, ya fulan, ini adalah permintaan dan ini adalah doa. Berdoa kepada selain Allah yang tidak memberikan mudarat dan juga tidak memberikan manfaat. Seseorang beribadah harusnya hanya kepada zat yang memberikan mudarat dan juga memberikan manfaat, yaitu Allah SWT. Dialah Allah SWT yang kebaikan di tangannya. Apabila Allah mengendaki kebaikan bagi seseorang, memberikan manfaat bagi seseorang, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Dan apabila Allah menghendaki mudarat, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlih yusibu bihi man yasha'u min ibadih wa huwal ghafurur rahim. Kita beribadah kepada zat yang memberikan manfaat dan juga memberikan mudarat. Adapun orang-orang musyrikin Quraisy, Allah mengatakan wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka menyembah kepada selain Allah yang tidak memberikan mudarat dan juga tidak memberikan manfaat, yaitu kepada orang-orang soleh tersebut yang mereka sudah meninggal dunia. Menolong diri mereka sendiri tidak mampu, bagaimana mereka bisa menolong orang lain? Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.